syukurillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, barang-barang dia sedikit pembukaan dari pembawa acara pada malam hari ini. Itu apanya? Itu tentunya menjadi nasihat bagi kita semuanya, terutama orang tua. Apalagi di lingkungan kita saat ini sedang berada. Dan itulah saat ini yang kayaknya menjadi fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, yang menganggap bahwa kesuksesan seseorang itu dilihat dari materi duniawi yang ia peroleh. Dan alhamdulillah kita punya forum, punya majelis saling mengingatkan di antara kita. Dan saya pun bersyukur diingatkan jangan sampai ketemu anak. Ketika anak sudah lelah tidur, jangan sampai kita ketemu anak. Ketika anak itu baru bangun, kita sudah mau berangkat lagi. Nah, pada malam hari ini melanjutkan dari materi yang telah lalu tentang syafaat. Kalau secara bahasa, asy-syaf'u itu lawan dari al-witru. Asy-syaf'u itu artinya ganda, witir itu artinya tunggal, ganjil. Nah, kemudian di dalam terminologi agama Islam dikatakan syafaat itu adalah bantuan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Jadi tidak mungkin dilakukan sendiri. Ada dua orang atau lebih yang melakukan. Itu dengan, disebut dengan syafaat. Dan dikatakan syafaat itu dikarenakan karena sudah tidak ada yang bisa menolong lagi kecuali dia. Boleh kita gunakan ketika orang-orang tidak bisa menolong, kemudian kita mendapatkan bantuan dari orang tertentu itu. Wah, saya mendapatkan syafaat. Karena secara logika tidak mungkin ada orang menolong, tapi ternyata ada orang yang bisa menolong kita dengan kekuasaannya, dengan ilmunya, dengan pengaruhnya begitu. Dia mau menolong kita, dia memberikan syafaat. Nah, di hari akhirat kelak itu ada satu keberuntungan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita nanti dianggap sebagai umatnya, bahwa ketika orang itu sudah tidak bisa menolong orang lain, ketika seseorang itu sudah harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, Allah subhanahu wa ta'ala masih membuka bagi beberapa orang golongan untuk menolong orang lain. Dan tentunya orang itu bisa menolong orang lain kalau dia sudah tidak butuh bantuan orang lain. Kalau sudah di akhirat kelak itu, masing-masing itu ingin menolong dirinya sendiri. Ketika minta bantuan ke orang lain, kalau khatib Jumat tadi yang disampaikan, yauma yafirrul mar'u min akhih, hari kiamat itu saudara itu meninggalkan saudara sendiri. Wahai saudaraku, tunggulah aku, enggak mau, saya juga sibuk mencari keberuntunganku nanti di akhirat kelak gitu. Itu di akhirat. Nah, tetapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada beberapa orang yang bisa memberikan syafaat. Siapa itu? Ya, di antaranya adalah selain Allah tentunya yang bisa memberikan syafaat, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, dan termasuk juga anak yang masih kecil yang meninggal dunia. Jadi kalau punya anak masih kecil meninggal dunia, terus kemudian di akhirat kelak anak tersebut kan masih bersih, dia tidak punya dosa, dilahirkan oleh orang tua yang beriman, maka di antaranya yang bisa memberikan syafaat itu anak kecil tersebut. Dia akan panggil-panggil ayahnya, dia akan tarik tangan ayahnya. Di antara yang bisa memberikan syafaat juga di hari akhirat kelak itu adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid. Di antara orang yang bisa memberikan syafaat pertolongan kepada orang lain yaitu orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Di antara yang bisa memberikan bantuan kepada kita nanti pada hari kiamat apa itu? Al-Quran yang kita baca. Jadi ketika Allah ingin mengazab kita, Al-Quran yang kita baca, yang kita amalkan, ya Alhamdulillah, gitu, Kang Nandang bisa mengistiqomahkan walaupun satu lembar, dua lembar setiap hari. Kalau istiqomah, Alhamdulillah, perjuangan itu. Itu bisa memberikan syafaat, menjadi benteng. Ketika Allah ingin mengazab, Al-Qur'annya akan menjadi pembela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, orang ini rela tidak tidur di malam hari untuk membaca ayat-ayat-Mu. Selamatkan dia. Nah, itu di antaranya Al-Qur'anul Karim. Nah, ikhwas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab suci Al-Qur'an dikatakan ada syarat-syarat tertentu orang itu bisa memberikan syafaat. Yang pertama, orang tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat itu akan Allah berikan liman irtadha, bagi orang-orang yang Allah ridhoi, yaitu para ulama, para nabi, para salihin, gitu. Ya, para ulama itu dia bisa memberikan, termasuk juga orang-orang yang mati syahid tadi itu, anak kecil, orang yang Al-Quran yang ia baca, gitu, itu akan memberikan syafaat lima dari Taubah, bagi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian orang itu bisa memberikan syafaat kalau Allah memberikan izin. Nah, kalau orang nyetir itu ada surat izin mengemudi, syafaat itu pun juga itu akan dimiliki oleh seseorang jika orang tersebut punya surat izin memberi syafaat. Nah, siapa itu? Ya tadi yang disebutkan. Allah bisa memberikan syafaat, para malaikat bisa memberikan syafaat, para nabi bisa memberikan syafaat, orang-orang saleh, orang yang mati syahid itu bisa memberikan syafaat, anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik mengharap Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan syafaat, bahkan kaum muslimin, orang-orang saleh bisa memberikan syafaat. Ibnu Mubarak sempat menyampaikan di dalam salah satu nasihatnya, ya. Jadi nanti pada hari kiamat itu, ketika orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga, kemudian ia tidak melihat saudaranya, maka ia panggil, ia akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, kawanku yang dulu sholat berjamaah bersama-sama denganku, kok tidak ada di surga? Kawanku yang dulu ke majelis taklim bersamaku, kok tidak ada?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Coba kamu cari di neraka. Kalau ada, panggil dia." Ya, subhanallah. Sampai seperti itu. Jadi kalau orang itu sudah mendapatkan izin dari Allah untuk memberi syafaat, terus Allah memberikan ridho, ya boleh, orang itu kamu berikan syafaat. Jadi gambarannya, orang itu sudah punya sertifikat dia berhak untuk berikan syafaat. Kemudian ia tulis orang-orang yang akan ia beri syafaat, kemudian ia ajukan ke Allah, "Ya Allah, orang ini yang aku akan beri syafaat, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala aku ridho orang ini kamu beri syafaat. Orang ini kamu beri syafaat. Orang ini kamu beri syafaat. Orang ini kamu beri syafaat." Nah, itu adalah orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Nah, berikutnya, ikhwas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana cara kita untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan syafaatul uzma? Syafaatul uzma itu, ya, karena apa? Karena syafaat Nabi itu tidak ada yang bisa memiliki kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang itu sudah masuk neraka dengan syafaat Nabi, "Ya Allah, keluarkan umatku yang masuk neraka, keluarkan." Kalau orang itu sudah berhak masuk surga tapi belum masuk ke dalam surga, "Ya Allah, umatku yang berhak masuk surga tapi belum masuk surga dan belum masuk neraka, masukkan ke dalam surga." Ya, masuk ke dalam surga. Nah, umatku yang saat itu mendapatkan kesusahan antara surga ataupun neraka itu, engkau masukkan ke dalam surga, maka masuk ke dalam surga. Ini adalah syafaatul uzma. Nah, di antara untuk mendapatkan syafaat itu, ini terkadang kita lalai. Apa itu? Ketika ada seorang muadzin mengumandangkan azan, maka ikutilah. Setelah selesai, bacalah doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma. Hafal itu waktu kecil kita. Mas Nandang hafal enggak? Waktu kecil dulu. Oh, waktu kecil enggak. Belum ya. Belum. Itu kan? Nah, kita sudah hafal. Tapi tidak pernah. Kenapa? Di sini enggak pernah dengar azan. Ya, halat lahu syafaati. Ada di HP ada. Maqamam mahmudanilladzi wa'attah itu loh. Ya. Jadi doa itu kita baca itu. Itu ternyata memberi bisa membantu kita untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentunya kepercayaan kita. Karena kita belum membuktikan. Kalau kita sudah membuktikan, kok ternyata enggak benar lah itu. Ini kita belum membuktikan, jadi yang kita butuhkan adalah kepercayaan kita. Percaya. Kalau seandainya kok iya, oh beruntung kita percaya itu melakukan. Tapi kalau seandainya tidak, apa ruginya? Enggak ada salahnya. Dan itu termasuk amal perbuatan baik. Itu ikhwah sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hadis sangat banyak orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Jadi malam ini kita bisa membekali diri kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat. Bagaimana kita bisa memperolehnya? Yaitu di antaranya kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau orang lain, ya kalau orang itu memberikan syafaat kepada kita. Kalau tidak, ya saya kira itu. Kalau ada yang ditanyakan, itu kayaknya lebih baik. Kalau sudah kedinginan, ayo kita pulang. Saya kira itu. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.